Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة رب بك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خف الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا أبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمعا سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم مكية أو إلا سجدتها فمدنية أو إلا فخلف من بعدهم خلف الآيتين فمدنيتان وهي ثمان أو تسع وتسعون آية. سورة مريم نام سورة مكياتون iku bangsa Mekah temurune tegese temurun sakderenge jeng Nabi hijrah dateng Madinah. Jumlah ayat setengahe kaul sangang dosa songo ayat wonten sing nerangake sangang dosa wolu ayat. Ngeten iki mboten kok ateges ana ayat tambahan mboten. Setunggal ayat ana sing reken loro, ana sing reken siji. Mene nek dak 98 99. Sedaya temurun saderenge hijrah ning wonten kaul sing nerake wonten sak ayat wakil rong ayat sing madaniyah temurun badane jenabi hijrah. Nek wonten perselisihan ngeten niki sing bener sing di sampean jawab sing cocok. Sing bener sing di sing cocok. Lah sing cocok sing di lah sing ngerti sapa? Wong kita sedaya niki mboten menangi jeneng Nabi. Ya. Sebab ana keterangan ngene hadis-hadis keterangan berbeda. Hadis sami kuwate. Nama surat sampun wong sal wangsul kula terake tauqifi ulangan saking syarak. Kadang nama surat pundutake kalimat sing pertama bukaane surat. Contone wadduha wal asri wasyamsi wal fajri lan sanes-sanesipun. Wonten ingkang dipundhutake saking kalimat sing tengene surat, sing kalimat niku wau ngandung riwayat utawi peristiwa sing gayeng. Contone surat Maryam. Niki mangke wonten ceritane Bu Maryam. Cerita sing gayeng. Nalika nglairake Nabi Isa, Bu Maryam mboten gadah garwa. Ujuk-ujuk bakto qadil hajah bakto sesuci lajeng disebul malaikat Jibril saknalika hamil terus saknalika babaran. Jadi riwayat sing luar biasa ora ngenteni 7 wulan 9 wulan kados umume ibu nek nglairake mboten. Nah cerita sing endah terus dinggo nama surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Niki le maca wonten kaf ha ya ain sad. Kaf tigang alif. Ha setunggal alif. Ya setunggal alif. Ain saged kalih alif, saged tigang alif. Kenging wajah loro. Sot tigang alif. Dadi nek diwaos. Kaf ya ain sod. Aine saged digawe kalih alif. Nek diwasalke ana wajah loro. Anten sing maca idhar ana sing maca idgham. Nek diwaca idhar kaf ya ain sad zikru rahmati rabbik dale kolkolah. Ana sing maca idgham. Kaf ya ain sad zikru rahmati rabbik. Iku qiraah sab'at. Nawane tafsir sawi diterane wa yajuzu fid dali al idharu wal idghamu fi dzali dzikru wal qiraatani sab'iyatani. Nah. Dale sod iso idhar iso idgham rengene dal. Nek idgham dale dadi dal. Iki qiraah sab'at. Kula wang sedhi malih kafe tiga alif. Ha sa alif. Ya sa alif. Ain saged kalih alif. Saged tiga alif. Sot tiga alif. Antara ain nyandak sot wonten ikhfa. Kutu gunnah. Nun mati kepaduk sot. Nah, maknane piye? Jalalain Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Saya ngerti maknane namun Gusti Allah. Ini paling bagus. Hadza huwal haqq. Ning wonten pendapat-pendapat ingkang macam-macam. Jarene sahabat Ibnu Abbas. Sahabat kafaya ain satu termasuk asma'e Gusti Allah, namine Gusti Allah. Jarene Imam Qatadah nama-nama Quran. Onten sing nyebutake ku Ismullahil A'zham, nama Allah kang agung. Mulane poro arifin. Nek onten sebutan teng kitab-kitab arifin niku poro aulia, poro wali. Mulane tengene Hizbun Nasr. Hizbun Nasr ku Hizib anone Abil Hasan Asyadili. Abil Hasan Asyadili termasuk Al-Qutb. Allahumma bi satwati jabaruti qahrik wa bi sur'ati ghazi nasrik wa bi ghairati an yahaqi khumati wa bi khumati kaliman ikhtama bi ayatik nas'allah ya sami ya qarib ya mujib ya syadid al-baksi ya qaharu ya al-jabbar. Terus santan kafa ya insad kifayatuna utawi kafa ya insad namanya Gusti Allah. Gusti Allah kifayatuna iku sing paring kecukupan ring ingsun. Nika tengene Hizib Nasr. Awale Hizib Nasr Allahumma bisatwati jabaruti qahrik wa bisur'ati ighatsati nasrik wa bighairati kalintihahi umatik sak terusin. Niku wonten kafaya ainsat kifayatuna. Maknane kifaya ainsat utahe Gusti Allah kifayatuna iku zat sing paring kecekapan ning ingsun. Iku dinggo Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Hasan Asy-Syadzili ning Abil Hasan Asy-Syadzili niki termasuk mursyid. Khalifah guru mursyid tarekah Syadziliyah. Syadziliyah. Anak Syekh Abdul Qadir Jilani guru tarekat Qadiriyah. Syekh Muhammad Bahauddin Naqsabandi guru tarekat Khalidiyah. Ini guru tarekat. Ngelmu tarekat niku wonten sing muktabarah, wonten sing boten. Pengertian toreko sing muktabarah yaitu toreko sing nganggo sanad guru, sangka guru dumugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking Jibril, saking Gusti Allah. Niki toreko muktabarah. Jadi sanate dumugi malaikat Kanjeng Nabi, dumugi malaikat Jibril, saking ngarsane Allah. Niki torekoe darane toreko muktabarah. Tarekah mutabarah wonten macam sekawan dosa sekawan. menawi tariqah sing mboten enten sanate dumugi Rasulullah namine tariqah mboten muktabarah. Ya tariqah sing tukuk ngene salang seorang arif tapi liwat ipen. Niku tariqah sing mboten muktabarah. Nek kaya Sadiliyah, Qadiriyah, Khalidiyah niki muktabarah. Tijaniyah termasuk muktabarah. Ya. Mila nek ngaos tarekah sing atos-atos ya. Golek sing sanate dumugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Zikru dadi khabare mubtada sing dibuang. Utawi iki Al-Qur'an surat iki. Zikru rahmati rabbika ku nutur welas asih pangeran ira Muhammad abdahu ing kawulane Allah Zakaria rupane Nabi Zakaria. Nang ngene surat Maryam iki Muhammad nerangake welas asih pangeran ring Nabi Zakaria. Ceritane Nabi Zakaria niku dereng diparingi putra dening Allah ngantos usia 120 tahun. Umur 120 tahun niku dereng diparingi putra. Ibu garwane Nabi Zakaria namine Isyak. Hamzah, Shin, Alif, Ain, Isyak. Isyak niku adike Hanah. Hanah ibune Siti Maryam. Dadi wonten tiyang jaler namine Faqud. Iki mungkin mboten bahasa Arab. Fa alif qaf al wawu dal Faqud. Diparingi putra wedok loro sing mbarep Hanah. Ha nun tabundel. Adi enamne Isya, Alif, Shin, Alif, Ain, Isya. Lah sing Hanah niku digarwa tiang jaler namene Pak Imron. Ain, Mim, Ro, Alif, Nun, Imron. Sing Isya digarwa Nabi Zakaria. Kekalihipun udados pengurus tengene Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas. Nah, pengurus ketuane Imron, wakile Nabi Zakaria. Imron bojone Hanah, bapake Siti Maryam, sanes kale Imron bapake Nabi Musa. Nabi Musa kangane Nabi Harun iki ya. Bapake jenenge Imron. Ning benten-benten letike won taun niku. Ya, Imron. Kadang-kadang sok salah ngoten niku. Lah. Tangane Nabi Musa Harun. Cedereke Siti Maryam ya ana sing namine Harun ning dhewe-dhewe. Lah teng mriki nerangake welas asihe Allah datang Nabi Zakaria. Lah ceritane Nabi Zakaria pun umur 120 tahun, lah Bu Isya umur 90 tahun. Dereng diparingi putra nguwatirake famili-famili engko nek ditinggal sedo piye, ra ana sing didelok, ora ana sing pinter. Ah terus nyuwun karo Gusti Allah. Idna dana likane nyuwun Nabi Zakaria Rabbahu ing pangerane nidaan khafiya kelawan nyuwun sing lirih-lirih. Nida doa. Donga nyuwun nida sami lirih-lirih. Tegese piye? Tengah dalu. le berdoa ba'dane sholat nyuwun lirih-lirih. Nyuwun donga lirih-lirih niki sae. Ampun donga gemprong-gemprong. Udu'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Nek donga ku sing DP-DP wa khufyah lirih-lirih aja banter-banter. Niki ngeten iki ampun salah paham. Lah nek sampean dadi imam donga lirih-lirih ya ora krungu kabeh. Anak dadi imam ya rada banter dalane. Malah Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman As-Sudais niku nek donga banter soale sing makmum jutaan. Kebeneran lu speakere bantere rak makakat. Niku nek donga ana ngene sak jerone salat menuju khataman niku nganti 20 menit dongane tok niku. Lho kok iso ya donga dawa wong Arab cara Arab wis bener. Aku kok kula sampean kene donga 20 menit cara Jawa saged. Iso wae ya Allah Gusti mugi-mugi mangke paringi saras terus lan diparingi rezeki kang jembar anggere dodolan laris saged niku. Wong cara Jawa wong Jawa cara Jawa. Kula sampean kan donga sak jam lho iso tapi cara Jawa. Rikat rikat ya iso tambahan ya iso engko nek lene mikir ya tambahan-tambahan ngono. Nah niku kata wong Indonesia sing bingung gumun. Dungane kok dawa kok apal ya. Kowe ora apal dia. Iku wong Arab aku ngono. Nah ndung cara Arab ya mesti iso ra. Wong umur 3 tahun bahasa Inggris iso. Sapa iku? Wong Inggris. Niku ampun gumun. Nek ana wong Arab iso cara Jawa pintere nene lah sampean gumun bener. Ya. Lirih-lirih. Donga sing lirih-lirih niku dadi syarat apa ru apa jenengane syarate sinembadane donga. Dene donga sampean teng kamar salat dhewean sing lirih-lirih, ringik-ringik ngoten lho, ringik-ringik. Padha karo sampean nek sih bocah nek njaluk dhuwit ring ibu ngono ringi-ringi ngono ngono ben diweki niki ya. Tapi ampun kelintu tapi ampun kelinci ben dadi imam dong lirih-lirih makmume dong meneng ae malah mulane nek dadi imam dongane sing banter wiridan ya ngono sing makmum lirih-lirih lah imame sing banter mergo mimpin makanya dadi saged pas. Lematur Nabi Zakaria qala matur Nabi Zakaria Rabbi do pangeran ingsun ini sak temne ingsun wahana iku sampun apes al azmu apa balung-balung kula mini saking kula wasta'ala lan sampun mublak ar-ra'su apa sirah apane seban wane Gusti dalem tiang pun apes banget balung-balung pun lemas sirah pun mublak wani pun ki pintere Nabi Zakaria ning kula nek nyuwun kali panjenengan dereng nate sampean tulak walan akum bidu'aika rabbi syaqiya mboten wonten kula kelawan nyuwun jenengan rabbi do pangeran ingsun syaqiya hale tuna nggih senajan pun sepuh Gusti. Neng kula saben nyuwun kalian jenengan niku mesti jenengan paringi mboten nate ditulak Gusti. Laporan dikik. Wa inni lan saestu kula khiftu muaterake kula awali ya ing family-family kula. Mim warai mangke badane sedo kula. Mim warai ai ba'da mauti. Sing kula kuwatasake menawi kula sampun kapundhut Gusti. Sanak famili niku dereng enten sing mimpin. Wa kana timroati akira. Ing hale wonten istri kula niku akira gabuk. Mboten nate danak. Fahabli millatun kamaliya mbok bilih kersa panjenengan paring li dateng kula millatun ka saking ngarsa panjenengan walian ing putra jaler. Walian maknane putra jaler. Kula kepingin panjenengan paringi putra jaler Gusti. Tapi putra jaler mau seres yari sunu kang bisa maris putra ing kula. Sing saged maris wayari sulan saged maris min ali Yakub saking mbah kula Yakub. Tegese piye ngelmune pinter dados nabi. Wajahulan datasake panjenengan hu ing anak Rabbi do pengeran kira rodian ing anak ingkang panjenengan ridhani Gusti. Den jalu boten sekedar nyuwun anak boten. Nyuwun putra jaluk sing lanang sing iso kaya Mbah Yakub. Alim, nabi, rasul. Pancen nyuwun ta njaluk sing kepenak ta. Angger wong nyuwun mesti njaluk sing kepenak-kepenak. Ha iki namine donga khusus. Donga niku ana sing bersifat umum, ana donga sing bersifat khusus. Donga sing umum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gusti teng donya kula kepenak, ning akhirat kepenak, ngono tok ku. Njaluk apa? Mbok pokoke hasanah sing enak. Iki donga umum. Ana donga khusus. Ya. Donga sing paling apik donga warahane Gusti Allah ling para kekasih para nabi luwe-luwe sing nak Quran ki donga paling apik. Terus donga wulangane Kanjeng Nabi. Donga dungane para nabi. Ana donga gawe dhewe. Donga gawe dhewe piye? Kaya bakul lagi ngangkut besek. Ya Allah Gusti, mugi-mugi besek medun teng pasar terus dikeroyok karo bakul laris. Ndonga gawe dhewe, kenging-kenging. Nanu ndonga gawe dhewe dak oleh. Kita dilakoni. Dilakoni. Mangke besek medun terus bakul kemroyok. Ngono, sing untung kathah Gusti. Ngono barang. Ya. Ndonga gawe dhewe iku. Li cara Jawa, kenging, kenging. Ya. Mungkin kersane anu ngoten dadi urut ngoten, tapi paling apik ndonga sing ana Quran, wulangane Gusti Allah. Paling apik. Terus wulangane Kanjeng Nabi, wulangane para wali, terus nanti terakhir ndonga gawe dhewe ngono ya. Maka saged urut. Nyatane nggih ngoten niku menawa ndonga kae. Sarang berdoa, lindungo tengah dalu. Bakdo salat. Terus ana undang-undang. Ya Zakaria, he Zakaria. Ngeten niku bener aja, he Nabi Zakaria aja. Sebab napa? Gusti Allah ya, Gusti Allah ngundang Nabi Zakaria. Hei Zakaria, inna satemene ingsun Allah nubasyirukaku aweh bebunga ingsun ing seliramu biulamin kelawan bocah bayi sing iso maris kaya sing mbok jaluk. Ismuhu kang utai namane Gulam Yahya. Iku Yahya kowe tak paring putra kowe jenengane Yahya. Langsung Gusti Allah marahi. Kita tak paring itu terus jenane Yahya. Lam naj'al kang durung nate ndadekake ingsun lahu marang Yahya min qablu saing sadurunge samian ing bayi kang dijenakake. Yahya iki jenengan sing durung ana sadurunge. Nabi-nabi mulai Mbah Adam sakteruse ora ana sing tak jenakna Yahya kejaba anakmu iki. Yahya. Sido sarang dados apa lahir dijenakna Yahya nderekake kersane pangeran. Dadi Yahya iki dudu jenengan gaenane bapak mboten. Jenengan kersane pangeran. Sareng Gusti Allah liwat malaikat Jibril nyampeake dawuh tanggapan sing positif iki jenane. Mantep. Terus Nabi Zakaria matur Terus budi Gusti ngalamate wong bojo kula niku gabuk tuwa umur 90 iso hamil ku ngalamate terus budi takokno ku tanda-tandane hamil ku piye. Matur. Kala matur Nabi Zakaria, Rabbi do pengeran insun anna kados pundi yakunu ana li kedua insun hulamun putra. Wa kana timraati akhira ing hale wonten estri kula akhiran pun gabuk. Wa qad baraqtu ing hale teman wis tumeka kula minal kibari ing saking umur tuwa itian apane wis garing. Ati ya garing tegese kula nggih wis ingkang ingking ngeten iki pun sepuh. Kala. Maksude ngene kok saged Gusti. Kula pun sepuh wis garing banget awak kula. Estri pun gabuk. Kok laget saged panjenengan paringi putra niku padahal njaluk-njaluk dhewe dituruti. Kok lajeng saged mutra niku des pundi Gusti? Kala ngendika Allah kadzalik perkara panjen ngono kersaku aku iso gawe wong tuwa ndanak iso. Kala rabbuka ngendika pangeranira huwa utawi gawe putra sing kowe wis gabuk bojomu ya wis gabung alaya menurut ingsun ay hayinan iku mudah gampang. Wong kowe ndek kok ya asale dak ana malah ana ngono kok iso. Apa maneh iki je ana? Lah niku carane piye? Delalah Gusti Allah gawe kekuatan sing mendadak Nabi Zakaria diparingi kekuatan. Mbuh leren jamu mbuh ora ora ana keterangane aku ora muni. Kowe mboten wantun ngeten iki. Nek menawa jawumu awet muda ora ana keterangane aku wis kaya wong enom ngono sing wedok kuwi wong prawan delalah. Wah, semangate ana. Ngono niku. Delalah, Gusti Allah gawe ngoten saged. Mulane sampean nek wis napa-napa mepet mawon ring Gusti Allah. Sing sampean kesake napa? Niki. Waqad khalaqtuka ing kale temen wis gawe ingsun ing sliramu Zakaria mingko blu sanging sadurunge walam taku kale durung ana sira sekan iku suwi-wici kuwi nalika tak gawe kan malah durung dadi apa-apa iso apa maneh iki ana wadahe ana anune gampang. Qala matur Nabi Zakaria Rabbi do pangeran kula ij'alli mungkin dadosaken jenengan li dateng kula ayatan ing suatu tanda alamat nek istri kula hamil ku tandane napa. Qala ayatuka dawuh pangeran ayatuka utai tanda-tandamu nek kowe wis diparingi kandungan Allah tukalliman nasa yaiku yen ta ora bisa guneman sira gunemi annasa ing masyarakat salah salayalin ing dalem bangsa telung bengi sawian hale sampurna tandane nek bojomu hamil yaiku kue delalah ra iso ngomong telung dina telung bengi ra iso ngomong. Lho ngeten iki aja ampun sampean pikir iso stres. Nabi Zakaria, Nabi Zakaria kan Nabi, Rasul, mosok tidak bisa ngomong. Apa sih enggak, tidak bisa ngomong, Gusti Allah ya mesti bisa. Itu delalah, ngomong tidak bisa. Ini ngomong karo rakyat, tuding-tuding. Tuding-tuding. Telung dina, telung bengi. Kok bisa ya? Gusti Allah, Maha Kuasa. Padahal karo Kanjeng Nabi, digawe tidak bisa nulis. Bisa? Bisa. Ngono ku delalah kan Nabi nulis yo ra iso ku. Apa dandek tangan duwe. Niki. Mulane nek ampun mepet ring Allah niku kabeh wis ra iso apa-apa. Dalile Nabi Zakaria dak iso ngomong telung dina telung bengi iki salah-salah yalin sawiya. Ora iso ngomong. Sida dibuktekake fa kharaja mongko miyos Nabi Zakaria ala qaumihi ngadepi kaume minal mihrabi saking masjid. Kaum wis nunggu-nunggu Nabi Zakaria kok ora metu-metu gegene. Dak reti nek sewengi le nyuwun dikabulke. Wabeh denok njaba biasa. Masyarakat kaum Nabi Zakaria iku do nunggu metune Nabi Zakaria. Dimaksud mbok menawara dawuh-dawuh. Biasane ana urusan takon-takon. Sidok barang metu ya do selaman takon-takon. Fa'aukha mongko aweh isyarah sapa Nabi Zakaria ilahi marang kaum. Ketemu gak iso ngomong, ming tudang tuding. Isine isyarah ansabihu yen to do salat sira kabeh bukrotan ing dalam wayah esuk wa asyian lan wayah sore. Kuwi terusno esuk sore kudu sembahyang. Tapi ora nganggo pangandikan. Niki. Atus Nabi Zakaria ngerti, oh bojoku wis hamil. Apa ngendikan kok ora iso? Nah, barang pun hasil. Iki cerita wis mlumpat. Tegese wis jarak jauh. Badane Nabi Yahya wis lahir didawi Gusti Allah. Ya Yahya, he Yahya. Niki sampan pelajari nang Quran. Sedoyo nabi Gusti Allah le manggil jenenge, ora nganggo kembangan. Ya Zakaria, ya Yahya, ya Musa, ya Isa, ya Adamu, ya Nuhu, ya Hudu, kabeh nganggo jeneng asli. Sing boten enten ya Muhammad. Mboten enten. Sampeyan golek Quran mulai alhamdulillah ngene nal jinnati wan nas golek sing ya Muhammad ora ana. Tapi Gusti Allah nek manggil jeneng nabi ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabi. Sing ya ayyuhar rasulu sampeyan tiliki namung nang ngene juz 6 surat Al-Maidah rong panggonan. Sing ya ayuhan nabiyu teng sanese ya ayuhan nabi. Tapi ya Muhammadu gak ono. Kula nate nerangake ngeten ana wong sing rak paham. Te wonten teng ngene Quran Muhammadur Rasulullah. Te wonten yane ndi aku meneng ngono. Mboten enten ayo. Muhammadur Rasulullah ku dawe Gusti Allah netepake Muhammad ke utusane Allah ngono sing tak takon kowe ya Muhammad iku lho sing ana ya iku gak ana saestu aniki mulang tengene kula jenengan Gusti Allah mulang nabi komplit ku sing paling mulya Kanjeng Nabi iki siji nomor kalih kita nek nyebut-nyebut nabi supaya nganggo kesopanan aja Muhammad bin Abdullah aja ngono sajane kok ya kanca mun dhewe ngono ya iki ya Muhammad ngono teng Quran mboten enten niku mulane nek sahabat-sahabat nek matur jeneng nabi mboten ate ya Muhammad mboten ate Abu Bakar mara tuwa Sayyidina Umar mara tuwa nek manggil nabi ya Rasulullah Bu Khadijah garwa Aisyah garwa matur jeneng Nabi ya Rasulullah mboten ate ya Muhammad mboten ate lah kita supaya ndek kesopanan nek nyerita nabi aja Muhammad bin Abdullah ngoten niki pancen larangan Quran ayat larangan Quran surat An-Nur juz 18 ayat 23 sampean catet makane dadi gampang. Surat An-Nur juz 18 ayat 23. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'd. Para mukminin mukminat, kowe nek ngundang utusane Allah, Aja kaya nek ngundang kancamu dhewe. La taj'alu doa ar-rasuli bainakum ka doa ibadikum ba'da. Mulane nek cerita nganggo penghormatan Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi nganggo ten iki. Niki mulang. Wangsul datang cerita Nabi Yahya. Nabi Yahya niku padha-padha nabi sing model. Nalika lagi umur 2 tahun niku wis didhawuhi Gusti Allah iki. Ya Yahya, he Yahya, khudz ngalapo sira Alkitab ing kitab Taurat. Kitabe Nabi Zakaria, Yahya niku kitabe Taurat. Dados sami kalau kitabe Nabi Musa, mulai Nabi Musa ngantos dumugi Nabi Yahya. Dasar-dasare nganggo kitab Taurat. Badane ganti Nabi Isa, kitabe Injil. Lah niki ngadepi Bani Israel. Bani Israel niku Bani Yakub. Anak putune Nabi Yakub. Niku diarani Bani Israel. Jadi Israel ki namane Nabi Yakub. Iki bahasa Suryani. Bahasane kitab Taurat Suryani. Nek cara Arab Isra'ku Abdun. Nek El Allah. Jadi Israel ku Abdullah. Lidhidana jenakna Nabi Yakub mergo nalika nanggone kandungan ibu gegeran metu dikik karo kembarane jenane Aisu. Nong wetenge ibu madarane ibu wis geger niki. Lah wong gedhe ku ngeten iki. Geger. Aku metu dikik. Mas Yakub nek kowe metu dikik, aku metu nanggone dalan sing rak sak benere. Sing adine Aisyah niku. Kembaran. Lah ibu Yakub kowe ngalah. Metu keri kasihani ibumu. Akhire sing metu Aisyah dikik ten Nabi Yakub keri. Ah keri ku ngiring-ngiringi. Lha nek jenenge Yakub maknane ngiring-ngiringi dibomburi. Nah terus dadi unen-unen ana bayi kembalku jarene sing tuwa sing metu keri iku mbuh bener mbuh ora niku. Ngono. Nek ceritane Nabi Yakub ngono. Lah sing mimpin Bani Israel pertama kali ku Nabi Musa. Dibantu Nabi Harun. Paling akhir Nabi Isa. Nabi Isa. Lah kanjeng Nabi mboten mimpin Bani Israel tapi mimpin umat sak donya. Niki sing endah. Nabi Yahya didhawuhi lagi umur 2 tahun. Bayi umur 2 tahun wis didhawuhi khudzil kitaba biquwah. Mundutah kitab Taurat biquwatin dengan kesungguh sungguh-sungguh. Kowe belajar iki Yahya sing tenanan. Umur 2 tahun. Wa atainahu lan paring ingsun hu ing Yahya al-hukma ing kenabian sobiya hale cilik. Lafale ngene iki namene Nasoreh. Ampun diingkari. Nabi Yahya diangkat dening Allah dadi nabi cilik. Sobiya durung balik. Dicerita-ceritakake teng hadis umur 3 tahun. Di umur 3 tahun pun diangkat dadi nabi. Saged, saged. Sing angkat sing ndire? Sing angkat sing ndi? Sapa sing ndi? Gusti Allah. Wahananan diberi sifat kasih sayang terhadap masyarakat milladunna saking ngarsan sing Allah. Dadi Nabi Yahya itu nabi sing sangat sayang tengene masyarakat. Wa zakatan lan tak mari breh ahli sedekah. Zakatan esodakotan. Nabi Yahya itu termasuk nabi sing breh banget. Walam yakun lan ora ana sapa Nabi Yahya jabbarin ku mbloto. Mboten engkek. Asian tukang duraka mboten. Cuma sayange Nabi Yahya niku kapundhut tasih Joko. Sinau Al-Qur'an wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Nabi Yahya musabbidan bi ra'atin minallahi wa sayyidan. Nabi Yahya ku pemimpin. Wa hasuron dak tahu kedemek wong wedok ngono wae ya. Ngene ra paham ya ra apa-apa. Wa nabiyan dadi nabi. Dadi nyebut Nabi Yahya sayyidan dalil Quran. Mulanya pun keliru. Nek Nabi Yahya disebut sayyidan pemimpin kan Nabi Muhammad sak dure pemimpin. Mulane sayyidina Muhammad kengeng dalile Quran. Oh, dadi ngeten iki ndung mantep no. Lah sing muni sayyidina Muhammad dak kena aku nganggo dalil hadis Bukhari Muslim as-sayyidu Allahu as-sayyidu tapi sing dadi pangeran Allahu iku pengen Allah. Dadi sing dadi pangeran iku Allah. Nah, sayyidan Nabi ya dadi pemimpin. Dadi sayyid iku lafal kulli mustarok, lafal siji sing duweni makna punjul kok siji. Ana sayyid maknane pangeran. Ana sayyid maknane pemimpin. Ana sayyid maknane bojo. Sing maknane bojo juz 12. Surat Yusuf wa alfaya sayyidaha latalbab. Aku nek meneh pemimpin Muhammad Sayyidah Muhammad pemimpin aja Tuhan. Ngono. Padha karo pangeran, pangeran, pengairan iku dhewe-dhewe. Ya. Di pangeran Gusti Allah, pangeran Diponegoro, pangairan Rumadi. Ngono-ngono. Ora usah gumun. Niki maksud kula ben wong Islam ki rukun sejuk. Sing do geger mergo do ora paham. Padha ora pahame geger. Nek ngeten mangke rak sampean genah. Sampeyan muni Tuhan Muhammad pangeranku, ya jelas kufur. Nabi Muhammad pemimpinku, ya bener. Nabi Muhammad bojoku, ya keliru. Saged genah ini nggih. Maksud kula ben wong Islam ki sing rukun, dadi ora geger. Wassalamun lan wilujeng saking Allah paring wilujeng alaihi ngatasen Nabi Yahya, yauma mulidain dalam dina dilahirke. Lahir nganti gede ora tahu kegodo, gak iso kegodo. Kaya dening manusia sing ora nabi. Selamat. Wa yauma yamutu sina ing dalem dinane sedo, dadi ora ana siksa kubur kanggo Nabi Yahya. Wa yauma yub'asulan ing dalem dinane dibaas ditangekake sapa Nabi Yahya hayyan khaliq gesang. Besok no akhirat wilujeng terus. Oh ngeten iki Nabi Yahya pasti wilujeng, pasti. Ya, cuma diterangake sedane niku dibunuh karo wong Yahudi. Summa qala wadhkur fil kitabi Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya fi ni'amihi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an 'alaika anta kama asnaina asik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali ashabi salatan ta'dilu salawatil musallin alaih. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.